السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Surah Al-Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada hari ini yaitu pembahasan tentang bab yang sama dan bab yang telah dibacakan pada kesempatan yang lalu. Namun ada sebuah hadis yang belum sempat kami baca pada saat itu karena keterbatasan waktu dan hadisnya cukup panjang. Oleh karena itu, hari ini insyaallah kita akan membahas hadis tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang ziyaratu ahli al-khair, berziarah kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para ulama, dan menghadiri majlis-majlis mereka. Wa an Usair bin Amr wa yuqal Ibnu Jabir, dari Usair bin Amr disebut juga bin Jabir, beliau berkata kana Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum, adalah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, beliau dahulu kalau ada bala bantuan tentara atau pasukan dari negeri Yaman, maka beliau bertanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah ada di antara kalian ini seorang yang bernama Uwais bin Amir, hatta ata ala Uwais radhiyallahu an, sehingga pada suatu saat Uwais benar-benar datang menemui Umar radhiyallahu an, atau Umar datang menemui Uwais radhiyallahu an. Faqala lahu, maka Umar berkata yakni kepada Uwais radhiyallahu an rahimahullah taala, faqala lahu anta Uwais bin Amir, apakah anda yang bernama Uwais bin Amir? Qala na'am, kata Uwais, betul, yani aku ini Uwais. Qal min muradin, apa engkau dari kabilah Murad? Thumma min Qaran, kemudian dari kabilah Qaran? Qala na'am, kata Uwais, ya. Qal fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Kemudian Umar bertanya, apakah kamu pernah terkena sakit yang kulitnya belang, kemudian engkau disembuhkan dari penyakit tersebut, kecuali ada satu bagian dari tubuhmu yang sebesar sekeping dirham? Qala na'am, maka Uwais berkata, iya, benar. Qal, lalu Umar bertanya kepada Uwais, Laka walidah, apakah Anda mempunyai seorang ibu? Yang ibu masih ada? Qala na'am, kata Uwais, iya. Qal, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min murad, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan, yakni bala bantuan tentara dari negeri Yaman, dan dia berasal dari Murad, dari kabilah Murad. Thumma min Qarn, kemudian dari Qarn. Kana bihi barasun, dia dahulu terkena penyakit belang, ini belang kulitnya. Fabaro aminhu, lalu dia sembuh darinya, yang dari penyakit tersebut. Illa maudhi adirham, kecuali ada satu tempat yang masih sebesar sekeping dirham. Dirham itu uang perak. Lahu walidatun huwa biha barrun. Uwais itu, kata Nabi SAW, mempunyai seorang ibu. Dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aksama ala Allahi la abarroh. Seandainya dia, Uwais itu bersumpah, memohon kepada Allah suatu, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Yang mengabulkan, memberikan keinginannya. Fa'in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Maka bila engkau mampu, engkau bisa minta kepadanya untuk dia memohon ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Fastaghfir li, fastaghfar lahu. Kemudian Umar berkata kepada Uwais, fastaghfir li, mohon ampunan Allah untukku. Fastaghfar lahu. Kemudian Uwais pun memohon ampun kepada Allah untuk Umar ibn Khattab. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Uwais, aina turid, kamu hendak ke mana? Qal al-Kufah, saya hendak pergi ke Kufah. Qal, lalu Umar bertanya kepada Uwais, ala aktubu laka ila amiliha, maukah engkau aku menulis surat kepada gubernur Kufah? Yani sebagai rekomendasi dari Umar untuk memperhatikan Uwais ini. Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Kata Uwais, lebih baik aku termasuk orang yang terasing di tengah-tengah manusia, lebih kucintai bagiku. Falamma kana minal amil muqbil, maka tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim, ada salah seorang yang termasuk pemuka, tokoh, yang dia melakukan ibadah haji bersama kaum muslimin. Fawafa Umar, kemudian orang ini bertemu dengan Umar. Orang dari Kufah ini yang datang haji bersama rombongannya bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasa'alahu an Uwais, maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut tentang Uwais. Faqal, maka orang itu menjawab, taraktuhu rasal baiti qalilal mata', aku tinggalkan Uwais dalam keadaan di sebuah rumah yang sederhana, yang hanya sedikit barang-barang yang ada di rumahnya. Qal, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadin min ahli al-Yaman min Murad thumma min Qarn, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan tentara atau pasukan dari negeri Yaman, dari kabilah Murad, Kemudian dari kabilah Qarn, kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi adirhaman dirhamin. Beliau, yani Uwais itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dulu terkena penyakit belang, yani belang kulitnya. Kemudian dia disembuhkan dari penyakit tersebut kecuali ada satu tempat pada tubuhnya sebesar sekeping dirham. Lahu walidatun huwa biha barun. Dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya dia bersumpah, dia memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Allah akan kabulkan permohonannya dan keinginannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Maka apabila kamu mampu untuk meminta Uwais memohon ampun pada Allah untukmu, maka lakukanlah. Fa'ata Uwaisan. Faqala istaghfirli. Kemudian orang itu datang menemui Uwais. Ini salah seorang pemimpin dari Kufah itu datang menemui Uwais. Faqala istaghfirli. Lalu dia mengatakan kepada Uwais, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Qal, anta ahdathu ahdan bisafarin salih. Kata Uwais, engkau adalah orang yang baru kembali dari pepergian. Pepergian untuk melakukan amal salih, yaitu melaksanakan ibadah haji. Fastaghfirli, maka mohonlah ampun kepadaku. Ini mohonlah ampun. Mohonlah ampunan untukku, yakni kepada Allah SWT. Qal, kemudian orang itu berkata, Uwais berkata, laqita Umar, apakah kamu bertemu dengan Umar? Qala na'am. Kata orang itu benar, yakni aku bertemu dengan Umar. Fastaghfara lahu. Lalu Uwais minta ampun kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Yani semoga Allah mampuni Umar bin Khattab. Fafatina lahun nas. Maka setelah itu banyak orang mengetahui tentang siapa Uwais ini. Jadi berita ini menyebar. Fantalaqa ala wajhih. Maka kemudian dia pergi. Dia i'tizal. Yani dia menjauhi manusia. Ya, karena Uwais tidak mau, ya, enggan kalau dia didatangi oleh manusia, kalau keadaannya menjadi masyhur. Maka dia kemudian setelah berita itu menyebar di kalangan manusia, dia kemudian pergi beriktizal, mengasingkan diri, yakni beribadah pada Allah Ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa fi riwayatin li muslimin aydan, dalam satu riwayat atau redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, dari Usair bin Jabir radhiyallahu an, anna ahlal kufati wafadu ala Umar radhiyallahu an. Bunyi redaksinya bahwa penduduk Kufah datang kepada Umar radhiyallahu an, wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Dan di antara orang-orang yang pergi ke Kufah itu adalah salah satu, dan di antara orang-orang yang pergi bertemu dengan Umar bin Khattab tersebut ada seorang yang dia itu meremehkan atau mengolok-olok Uwais. Faqala Umar, maka Umar kemudian berkata, hal huna ahadun minal qaraniyin, apakah ada di antara kalian seorang dari kabilah Qaraniyin? Faja'a dhalika ar-rajul. Kemudian orang itu datang. Faqala Umar. Jadi orang yang meremehkan, yang memperolok-olokkan Uwais, datang menemui Umar bin Khattab. Faqala Umar, maka Umar berkata pada orang itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, inna rajulan yatikum minal yaman. Sungguhnya ada seseorang akan datang kepada kalian. Dia adalah seorang yang datang dari negeri Yaman. Yuqalu lahu Uwais. namanya adalah Uwais. La yada'u bil Yamani ghaira ummin lahu. Dia tidak meninggalkan di negeri Yaman kecuali seorang ibunya. Qad kana bihi bayadun. Di tubuhnya dulu kulitnya menjadi putih. Jadi terkena penyakit baros, belang. Fada Allah Ta'ala. Lalu dia berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Fa'adhahabahu. Lalu Allah menghilangkan penyakitnya. Ini menyembuhkan penyakitnya. Illa maudhi'a dinar. Kecuali ada satu tempat. Dari tubuhnya sebesar sekeping dinar. Awi dirham. Atau sekeping dirham. Sekeping dirham. Faman laqiyahu minkum. Falyastaghfir lakum. Maka barang siapa bertemu dengannya, hendaklah dia minta kepada Uwais untuk mendoakannya, memohon ampunan Allah untuk kamu sekalian. Untukmu. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu an Umar radhiyallahu anhu qaal, juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang yang disebut dipanggil dengan Uwais. Wa lahu walidatun, dia mempunyai orang tua, seorang ibu. Wa kana bihi bayad, dia dahulu terkena penyakit belang. Famuruhu falyastaghfir lakum, maka mintalah dia untuk mendoakan kalian, untuk memohon ampun pada Allah untuk kalian. Nah, ini sejumlah riwayat dan beberapa redaksi tentang Uwais. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang tabi'in yang bernama Uwais Rahim bin Amir rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang mana istilah tabi'in ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan istilah yang baru, dan di Quran telah disebutkan. Siapakah tabi'in itu? Para ulama hadis menyebutkan bahwa tabi'in adalah man laqiya as-sahabiyya, orang yang bertemu dengan seorang sahabat, wa in lam yashabhu, meskipun dia tidak berteman dengan sahabat itu. Ini menurut kebanyakan ulama hadis mengartikan tabi'in yaitu seorang yang bertemu dengan salah seorang sahabat walaupun dia tidak menekuni sahabat itu. Ada sebagian ulama juga, ulama hadis, yang mengatakan bahwa tabi'in, at-tabi'iyu, seorang tabi'in adalah man sahiba sahabiyan, seorang yang bersahabat dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat yang kedua ini artinya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, la yaktafi fihi mujarradu al-luqi, jadi tidak sekedar bertemu, tetapi harus dia juga menemani sahabat tersebut, mengambil ilmu dari sahabat tersebut. Tapi pendapat ini hanya sebagian kecil dari ulama hadis. Adapun mayoritas ulama hadis memberikan definisi tentang tabi'in, man laqiya as-sahabiyya wa illam yashabhu, orang yang bertemu dengan seorang sahabat meskipun dia tidak, yakni menemani sahabat tersebut. Intinya dia pernah bertemu dengan seorang sahabat. Hadis yang baru kita dengar tadi banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah tentang keutamaan, ya, fadilah dari Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sebaik-baik tabi'in. Khairut tabi'in, kata Nabi SAW. Tabi'in yang paling baik, yang paling mulia, yaitu Uwais bin Amir Al-Qarni radhiyallahu an. Ya, ini tentu bisa dilihat dari banyak hal yang menunjukkan bahwa dia seorang yang terbaik di kalangan tabi'in. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Rendah hati. Tidak menyombongkan diri. Padahal dia telah mendengar berita dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang dirinya yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah bangga dengan apa yang diberitahukan kepadanya. Justru semakin menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru semakin menjadikannya takut dan berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Uwais bin Amir Al-Qarni radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala, seorang yang menyibukkan dirinya dengan kehidupan akhirat, artinya mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Dia banyak beribadah, menghabiskan waktu dan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara keutamaan-keutamaan fadail, ya, atau manaqib yang dimiliki oleh Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mustalah. Istilah tabi'in adalah istilah yang telah diikuti, telah diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang namanya tabi'in yaitu orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang tidak bertemu dengan Nabi sallam, dia datang sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau memberitahukan tentang perkara-perkara yang gaib yang belum terjadi, tapi itu semua berdasarkan wahyu Allah. Allah yang memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita kemudian beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu mengetahui yang gaib begitu saja. Tidak. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah taala. Adapun hal-hal gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah yang memberitahukan beliau. Allah yang mewahyukan beliau, bahkan terjadi begini dan begitu, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang meminta kepada orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat untuk mendoakannya. Jadi seorang ya dibolehkan meminta doa, meminta didoakan oleh orang yang saleh, orang yang taat, orang yang baik. Tentu yang masih hidup, bukan yang telah mati. Tetapi orang itu masih hidup, apalagi seorang yang mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan, banyak berbuat maksiat, ya, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan Allah, maka seyogianya atau dia dibolehkan sambil dia memperbaiki dirinya, dia minta seseorang yang dilihatnya atau yang dikenal sebagai seorang yang soleh, orang yang taat, orang yang baik, untuk mendoakannya. Ya, dengan doa apa saja. Ya, doa mohon diampuni oleh Allah, didoakan supaya diberi hidayah, didoakan supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang termasuk yang dibolehkan. Jadi keutamaan dibolehkannya meminta didoakan oleh orang-orang yang saleh, orang yang baik. Bahkan orang yang lebih afdal, yang lebih utama, boleh minta doa, minta didoakan pada orang yang berada di bawahnya. Contohnya yang diambil dari hadis ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu kita menyepakati bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah lebih mulia dari Uwais. Lebih mulia dari Uwais Al-Qarni. rahimahullah. Tetapi meskipun demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu an tetap melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bertemu dengan orang tersebut, mintalah dia untuk mendoakan ampunan untuk kalian. Bahkan Umar jelas lebih utama dari Uwais. Umar sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak mengurangi kemuliaan seseorang ketika dia minta didoakan oleh orang yang berada di bawahnya. Orang yang tidak lebih afdal darinya. Dan ini menunjukkan juga sikap tawadhu. Sikap tawadhu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dan bagaimana mereka para sahabat ya dalam kesungguhannya untuk melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mengakui keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis Rasulullah sallam menyebutkan keutamaan Uwais dan dia tidak pernah mengatakan aku lebih mulia dari kamu. Dia kepada Uwais, tidak. Tapi dia mengakui keutamaan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais. Maka Umar bin Khattab mengakui keutamaan tersebut. Nah, ini sifat yang mulia, sifat yang baik yang seyogianya dimiliki oleh seorang, apalagi dai, apalagi mubaligh, ya, mengakui kelebihan orang lain, mengakui keutamaan orang lain, ya, yang memang memiliki keutamaan. Dan ini salah satu bentuk sikap sifat tawadhu yang dimiliki dan dicontohkan ya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah para salaf kita, salafus saleh, yang kita menghendaki mengikuti manhaj mereka, metode mereka dalam kehidupan ya. Karena manhaj salaf ini tidak hanya akidah, namanya manhaj lebih dari sekedar akidah, mencakup semua aspek kehidupan, mengikuti akidah mereka, mengikuti ibadah mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti perangai mereka, mengikuti muamalah mereka. Ini namanya mengikuti manhaj salaf radhiyallahu anhum ajma'in, salafus saleh yang tidak bisa dipungkiri kemuliaan mereka. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, seorang yang mulia adalah orang yang mengakui kemuliaan orang lain. Seorang yang baik adalah orang yang mengakui kebaikan orang lain. Ya. Ini sifat yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh kita mengingkari keutamaan orang lain. Ya. Ini salah satu bagian dari pendidikan yang diajarkan oleh manhaj salaf kepada kita, kepada kaum muslimin. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidah. Keutamaan berbuat baik terutama kepada ibu. Secara umum kepada ayah dan ibu. Karena bagaimanapun kedua orang tua adalah dua orang tua kita. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni rahimahullah adalah orang yang sangat taat kepada ibunya, ya. Dan termasuk salah satu di antara amalan-amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, terutama anak ibu, ya. Maka alangkah ruginya seorang yang masih ada orang tuanya tetapi dia sia-siakan orang tuanya, ya. Dia hanya sibuk dengan kepentingan duniawi atau kepentingan-kepentingan lainnya, tetapi dia lalaikan orang tuanya, dia lalaikan ayahnya, dia lalaikan ibunya. Ini satu perilaku yang menunjukkan keburukan, ya. Ketika seorang tidak menghormati orang tuanya, tidak menghargai mereka, ini satu perangai yang jelek, satu perangai yang buruk. Maka, dan sebaliknya, orang yang memuliakan orang tuanya, berbakti pada kedua orang tuanya, ya, ini adalah satu amal yang mulia, akhlak yang mulia, dan salah satu jenis ibadah yang sangat afdal dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang safar, bepergian untuk beribadah pada Allah Ta'ala, seperti bepergian untuk haji, untuk umrah, ya, maka doa mereka diterima oleh Allah SWT, ya. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang minta didoakan juga. Ya, minta doakan kebaikan ketika dia bepergian, ya, untuk ibadah haji atau umrah. Tolong doakan saya, doakan keluarga saya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena orang ini dalam bepergian, perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti ini juga menjelaskan sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sikap tawadhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, padahal beliau adalah Amirul Mukminin di saat itu, beliau adalah penguasa kaum muslimin di saat itu, tetapi beliau tetap tawadhu, menghormati dan memuliakan Uwais, karena ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara seorang, ya, memperkenalkan atau untuk mengenali seseorang dan bertanya, siapa nama Anda? Anda dari kabilah mana? Atau Anda dari daerah mana? Ya, dan seterusnya. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, ya, apakah ada di antara kalian, yakni orang-orang yang datang dari Yaman, seorang yang bernama Uwais? Ya. Kemudian ditanya tentang apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu dia pernah terkena penyakit, ya, belang kulitnya kemudian disembuhkan oleh Allah kecuali ada satu tempat, ya, yang sebesar sekeping dirham, apakah dia mempunyai seorang tua, ibu, dan seterusnya. Jadi ini cara kita berkenalan dengan seseorang untuk mengetahui identitas dari orang tersebut sesuai dengan data yang telah masuk. Ya, sebagaimana data itu datangnya dari Nabi SAW tentang Uwais. Maka Umar bin Khattab ingin mengetahui betul siapa orang ini. Apa benar ada yang disebutkan oleh Nabi SAW itu ada pada orang tersebut? Maka ditanya satu per satu. Jadi cara yang terbaik dalam mengetahui seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap dan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, mengajarkan dan mengarahkan kebaikan untuk umatnya. Ya. Yang mana beliau mengarahkan dan memberitahukan akan datang seorang tabi'in dan dia sebaik-baik tabi'in. Orang yang begini dan begitu, maka apabila kalian bisa, ya, bertemu dengannya, minta kepada dia untuk mendoakan kalian agar kalian diampuni oleh Allah, lakukanlah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Ya, betul-betul beliau itu mukhlis terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja umatnya yang banyak menyelisihi ajaran-ajaran beliau, menyelisih tuntunan beliau, padahal beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umat ini. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Beliau sangat bersemangat untuk kalian menjadi orang-orang beriman. Ya. Dan beliau memiliki sifat yang kasih sayang, mengasihi umatnya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau alaihi salatu wassalam di surga kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya dalam kondisi tertentu seorang beriktizal. Dalam keadaan tertentu, ketika dia takut akan fitnah, ujian yang menimpa agamanya atau menimpa dirinya atau menimpa keluarganya, ya, terutama agamanya, untuk dia beriktizal, uzlah, ya, menjauhi manusia, pergi di satu tempat untuk dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya dan anaknya, ya, ini hal yang tidak dilarang. Kalau memang suatu kondisi ya, memang menuntut seorang untuk uzlah, meninggalkan masyarakatnya. Karena dia khawatir akan fitnah yang menimpa dirinya, agamanya. Ya. Dia kemudian pergi. Uzlah. Ini termasuk dibolehkan. Kemudian, hakikat manusia itu dilihat dari hakikat dirinya. Hatinya. Bukan dari apa yang ditampakkan oleh seseorang. Bukan dari pakaiannya, dari kekayaannya, dari mobilnya. Tidak. Atau dari anak-anaknya. Tapi hakikat seseorang adalah dari kepribadiannya. Dari hatinya, amal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ini menjadi ya, tolak ukur dalam menilai seseorang. Ya. Bukan dari yang bersifat materi. Yang tampak pada orang itu. Tidak. Ya. Maka kita tidak boleh tergiur. Tidak boleh tertipu. Dengan mazhar. Dengan apa yang tampak pada seseorang. Yang lebih dari itu adalah hakikat orang itu sendiri. Ya, hakikat dari orang tersebut. Maka ukuran bagi hamba-hamba Allah. Ya, dalam menilai hamba Allah itu. Adalah dengan apa yang dia amalkan. Imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilihat dari harta bendanya. Bukan dilihat dari keduniaannya. Ya, yang dimiliki oleh orang itu tidak. Sebagaimana Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Bagi seorang yang taat pada Allah. Taat pada Rasulnya. Berbakti pada orang tuanya. Ya. Dia orang yang tidak tergiur dengan apa yang telah sampai kepadanya. Dari keutamaan yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Dia tidak tertipu, tidak terperdaya. Tapi justru semakin menjadikan dia takut pada Allah. Kalau-kalau manusia nanti datang padanya. Berbondong-bondong dan dia menjadi terkenal. Oleh karena itu dia mengambil sikap uslah. Meninggalkan masyarakatnya. Karena khawatir akan fitnah. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Janganlah kita ini tertipu dengan mazhar seseorang. Dan apa yang ada yang tampil penampilan seseorang. Ya. Tapi hakikatnya, kepribadiannya, akhlaknya, moralnya, ini yang menjadi satu ukuran ya, tentang kebaikan seseorang. Ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis tentang Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu babu fadlil hubbi fillahi, bab tentang keutamaan cinta karena Allah, wal hathi alaihi, dan anjuran perintah agar seorang mencintai saudaranya benar-benar karena Allah. Wa i'lam rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuh. Dan seyogyanya seorang ketika dia mencintai seseorang karena Allah, hendaknya dia memberitahukan pada orang itu, inni uhibbuka fillah, sungguhnya aku ini cinta pada kamu karena Allah. Kemudian apa jawaban orang yang diberitahukan oleh saudaranya bahwa saudaranya itu cinta kepadanya karena Allah, apa jawabannya? Ini nanti akan dibahas di dalam bab ini. Bab yang ke-46 dari bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Bab ini akan menjelaskan kepada kita pentingnya salah satu masalah yang dibahas di dalam masalah akidah dan keyakinan. Yaitu masalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bab cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena ini bagian dari keimanan seseorang. Bagian dari keimanan seseorang. Salah satu dari cabang-cabang iman yang utama yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Seorang tidak akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman, kecuali dengan memiliki sifat ini. Bahwa dia ketika mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah. Dia ketika membenci seseorang, bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari hawa nafsunya. Bukan dari egoistisnya atau egoismenya. Bukan karena egonya, tidak. Bukan karena kepribadiannya. Tetapi karena Allah. Dia cinta karena Allah. Dan dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para ulama membahas tentang masalah ini, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah, yang merupakan bagian dari masalah akidah. Karena ini kaitannya dengan akidah dan kaitan dengan hati, ya. Yang mana iman seseorang ada dalam hatinya, kemudian diwujudkan dalam ucapan dan perbuatannya. Dan bagian dari keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dia telah ridha, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridha, ya, Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhanku, sembahanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, ya. Maka dia harus mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi dari pelakuannya tadi, yang telah mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia mencintai seseorang karena Allah. Dia membenci seseorang karena Allah. Ya. Dia memberi karena Allah. Dia mencegah tidak memberi juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu hal yang menjadi konsekuensi dari keimanan seseorang. Imannya kepada Allah. Imannya kepada Rasulullah SAW. Imannya kepada Islam. Memberikan konsekuensi yang demikian, dan ini hal yang wajib dijalankan oleh seorang dalam agamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberi peringatan kepada kita agar kita tidak, jangan sampai menggampangkan masalah ini. Jangan sampai meremehkan, menyampingkan masalah iman karena Allah, cinta karena Allah, dan murka karena Allah, agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang yang tidak memahami tentang al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Karena dia tidak memahami tentang masalah yang sangat penting ini. Makanya kerusakan-kerusakan dilakukan. Karena dia tidak paham. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Dan orang-orang yang kafir itu, sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Kafir dan kafir saling wala. Loyalitas di antara mereka. Ya. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Kalau kalian tidak melakukannya, bahwa meyakini bahwa orang kafir dan kafir itu wala satu dan yang lainnya, dan orang mukmin berwala kepada orang mukmin, maka ini akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan terjadi kerusakan yang besar. Maka cinta karena Allah dan benci karena Allah bagian dari keimanan, bagian dari kehidupan seorang mukmin yang harus ada dalam dirinya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan tentang masalah ini pada umumnya berkaitan dengan al-wala wal-barok, ya, loyalitas dan keterlepasan seseorang. Semua itu karena Allah. Kita loyal kepada saudara kita karena Allah. Kadang-kadang mungkin kita benci pada saudara kita juga karena Allah. Ketika seorang muslim misalnya di dalam dirinya ada dua perangai. Di satu sisi dia seorang muslim beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hal-hal yang wajib diimaninya. Tapi di sisi lain, dia bermaksiat pada Allah. Dia melanggar peraturan-peraturan Allah. Maka orang yang demikian keadaannya, sikap kita kepadanya, di satu sisi, kita mencintai dia karena dia seorang mukmin, karena dia seorang muslim. Ada iman dalam dirinya. Ada Islam dalam dirinya. Tetapi di sisi lain, kita benci pada orang ini. Karena perbuatannya. Karena kemaksiatannya. Karena kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan. Jadi terkadang sikap seorang kepada seseorang yang memiliki dua perangai ini, juga di satu sisi, dia mencintai, dia kasihan pada orang ini. Semoga Allah beri hidayah orang ini. Tapi di sisi lain, dia benci. Karena orang ini berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman dan yang lainnya. Nah ini dibicarakan dalam hal berkaitan dengan al-wala wal-bara, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini termasuk bagian dari iman, bagian dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari agama kita. Kemudian di antara ayat yang dibawakan dalam hal ini, yaitu surat Al-Fath ayat 29. Tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad, yang beriman kepada Muhammad, yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Mereka memiliki sikap yang tegas kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Cinta kasih di antara mereka. Di antara kaum mukminin. Ya, orang mukmin harus berwala kepada saudaranya sesama mukmin. Dan orang mukmin harus memiliki sikap terhadap orang yang berbeda dengannya, berbeda agama, berbeda keyakinan dengannya. Lakum dinukum waliyadin. Ini salah satu sikap tegas Islam mengajarkan pada kita. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ya. Dan kemudian kita ingin menciptakan dalam diri seorang muslim, seorang mukmin, seakan-akan ada berbagai agama dalam dirinya. Ya. Ini perilaku yang tidak benar. Ya. Perilaku yang akan menjadikan orang itu munafik. Perilaku yang akan menjadikan seorang tidak mempunyai prinsip dalam kehidupannya. Tetapi ketika seorang malakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ini menanamkan prinsip pada seorang. Ya. Kita tidak dilarang bertetangga dan orang yang bukan muslim. Kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang yang bukan muslim. Agama kita mengajarkan hal itu. Untuk berbuat baik kepada manusia. Bertetangga baik dan orang yang bukan juga bukan dari agama kita. Tetapi kita harus memiliki ketegasan. Tetap ada garis batas yang membatasi. Ya. Tentang keyakinan, tentang peribadatan. Ya. Islam tidak mengajarkan seorang untuk beribadah mengikuti ibadah orang lain. Demikian pula agama orang lain itu tidak mengajarkan kepada mereka mengikuti ibadahnya orang muslim. Tetapi kadang-kadang kita melihat sikap yang berlebihan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Seakan-akan ingin menjadikan diri dalam diri seseorang ada sekian agama dalam diri orang itu. Suatu saat dia Muslim, suatu saat dia Kristen, suatu saat dia Hindu, suatu saat dia Buddha. Tidak. Ini pun tidak bisa dipahami dari sisi manapun. Dari undang-undang, dari segala macam tidak bisa dilihat. Masing-masing memiliki keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi aku agama aku. Ya. Ini yang diajarkan. Dan ini yang dikehendaki. Oleh Allah, oleh peraturan. Bukan kemudian menciptakan dalam diri seseorang. Ada berbagai macam agama dalam diri orang itu. Tidak. Maka dari itu kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kita harus membedakan. Antara ketika seorang berbuat baik kepada sesamanya yang bukan muslim, bahwa orang ini membutuhkan bantuan, orang ini memerlukan belas kasihan. Orang muslim tidak dilarang berbuat baik pada orang lain yang bukan seagama, yang tidak seagama dengannya. Islam tidak melarangnya, ya. Islam adalah agama yang sangat mengenal kemanusiaan dan mengajarkan kemanusiaan. Islam yang menginginkan manusia betul-betul menjadi manusia. Jangan seperti binatang. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Ya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Maka dari itu, mari kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Dudukkan sesuatu pada porsinya. Ya. Sehingga kita hidup, kadang-kadang hidup dengan orang yang berbeda, tetapi kita tetap pada prinsip kita. Dia tetap pada prinsipnya. Ya. Dia tetap pada prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ya. Sehingga tidak jadi kesimpang siuran, tidak terjadi ketidakjelasan dalam kepribadian seseorang. Ya. Apalagi negeri kita, alhamdulillah, negeri yang memberikan jaminan pada setiap umat yang ada di negeri ini. Jadi untuk dia menjalankan agamanya, menjalankan keyakinannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Menjalankan keyakinannya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, oleh karena itu, letakkan sesuatu pada tempatnya, marilah kita beridentitas. Masing-masing dengan identitasnya. Ya, masing-masing dengan identitasnya. Jangan kita mengkaburkan. Ya, jangan kita meracik sesuatu yang akan membuat racikan itu merusak. Ya, merusak prinsip. Ya, dan bertentangan dengan naluri kita dan hati kita. Tidak. Ini yang seyoganya kita pahami dengan baik, ya. Kita pahami dengan cerdas dan dengan segala kebijakan kita tetap mempunyai prinsip lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini, salah satunya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang pada dirinya terdapat tiga perkara ini, dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu. Seorang akan merasakan manis dan lezatnya iman ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai segala-galanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Dan dia benci, dia tidak menghendaki kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yuqdhafa finnari, sebagaimana dia tidak menghendaki, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. InsyaAllah penjelasannya akan dibahas pada kesempatan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sementara ini yang dapat disampaikan karena waktu yang terbatas. Dan setelah ini insyaAllah sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kaji ilmiah penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab sebagaimana telah disampaikan tadi. Anda dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda secara langsung di line telepon ke nomor 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama di layanan line telepon, kita persilakan bagi para pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan di 0218236543. Kita coba angkat. Halo. Nah, terputus. Kembali untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab kajian ilmiah di pagi hari ini, kita sapa kembali. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Magelang. Silakan Bapak di Magelang, langsung ke pertanyaan. Ustaz, saya mau nanya tentang surat An-Nur ayat 26. Laki-laki baik untuk perempuan baik dan juga sebaliknya. Nah, ada kasus, ada seorang Ahmad dan Ikhwan yang saling mencintai. Suatu hari, keduanya mengetahui tentang ada pergaulan antara Ikhwan dan Ahmad. Akhirnya, mereka tahu dan memutuskan berpisah untuk hijrah menuju ridha Allah. Sebelum berpisah, si Ikhwan ini janji, jika suatu hari nanti menikah, pintu rumah pertama yang diketuk adalah pintu rumah si Ahmad tersebut. Persoalan muncul ketika ada Ikhwan lain yang datang melamar si Ahmad. Ahmadnya bingung saat apakah dia harus menerima atau menanti Ikhwan yang ia cintai. Bagaimana jika Ahmad menolak dan memilih menunggu Ikhwan yang ia pilih? Nah, berkaitan dengan An-Nur ayat 26, apa yang harus dilakukan si Ahmad, Ustaz? Baik. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah yang bertanya dari Magelang, silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tersebut, saya melihat bahwa sikap yang semestinya dilakukan oleh si wanita tadi yang diminta oleh yang kedua, padahal dia mungkin ada perjanjian dan sebelumnya, sebaiknya dia tetap beristikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak mengetahui, ya, apa yang akan terjadi. Kalau si laki yang pertama itu datang meminangnya, tetapi kalau tidak, kalau mungkin meninggal sebelum dia meminang wanita itu, maka sebaiknya dia istikharah, minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia minta maaf kepada yang pertama, Anda telah berjanji tapi memang mungkin jodoh saya dengan ini. Dan ini hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang kemudian kecewa, marah, dan seterusnya. Tapi dikembalikan pada Allah. Maka orang pun yang mengatakan bahwa apabila telah ini pintu pertama yang aku datangi kamu, itu semua adalah hal yang akan datang. Wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi kesempatan itu kadang-kadang tidak berulang untuk kedua ketiga kalinya. Maka wallahu a'lam, wanita yang diminta oleh orang yang kedua tadi, apabila dia istikharah dan yang mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, maka dia tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. Karena ini yang jelas, sementara yang sebelumnya tidak jelas. Ya. Sebelumnya tidak ya jelas. Adapun kaitan dengan ayat ini, al-khubithun, al-khubithat, lil-khubithin, wal-khubithun, lil-khubithat, ada penafsirannya oleh para ulama tentang masalah ini. Ada sebagian mengatakan kalimat yang baik untuk orang yang baik yang mengucapkannya, kalimat yang buruk orang yang buruk yang mengucapkannya. Ada sebagian menafsirkan juga bahwa ini orang yang wanita yang baik untuk orang yang baik, laki-laki yang baik, wanita yang buruk akan terkena dengan laki-laki yang buruk. Nah ini dengan laki-laki yang baik, jadi orang yang baik dan baik, buruk dan buruk. Ini ada beberapa penafsiran para ulama tentang ayat ini. Namun apa yang ditanyakan tadi tentang apa sikap wanita itu, saya melihat bahwa dia beristikharah minta pada Allah Ta'ala. Kalau memang orang kedua itu minta dan orang itu baik, ya, yang datang meminangnya, maka dia tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan nasihat. Semoga bermanfaat untuk al-akhir yang bertanya tadi dan tentunya para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya di layanan pesan singkat kita akan bacakan. Terima kasih atas jawaban dan mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, bahwa kita diajarkan oleh Islam menjadi seorang pemaaf. Jadi salah satu akhlak yang mulia, salah satu akhlak yang baik dan perangai yang mulia yang diajarkan oleh Islam, agar seorang Muslim menjadi pemaaf. Selalu memberi maaf. Tetapi dalam hal ini, jadi pada dasarnya kita dianjurkan demikian. Namun hak diberikan pada setiap orang untuk memberi maaf atau tidak. Tentu dilihat dari jenis kesalahan. Kadang-kadang ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang, dan kesalahan itu apabila dimaafkan, maka orang ini akan semakin menjadi-jadi. Maka dalam kondisi ini, orang yang disakiti tidak dianjurkan memaafkannya. Karena apabila dimaafkan, akan memberikan dampak yang buruk. Karena disebutkan oleh Al-Quranul Karim, ya, saya ingin menyampaikan perkataan para ulama dalam masalah ini, yaitu tentang pemberian maaf. Ya, tentang pemberian maaf. Bahwa pemberian maaf itu dilihat, kalau pemberian maaf itu akan memberikan kebaikan, maka dianjurkan maafkan. Ya, Allah berfirman, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang serupanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Faman afaa wa aslaha." Barang siapa yang dia maafkan dan pemberian maaf itu akan memperbaiki ya orang yang dimaafkan, fa'ajru Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Di antara para ulama yang menafsirkan ayat ini tentang pemberian maaf itu ada dua macam. Kalau pemberian maaf itu akan memperbaiki orang tersebut, maka kita dianjurkan memberi maaf orang itu. Tetapi kalau pemberian maaf itu tidak akan memperbaiki orang tersebut, maka tidak dianjurkan memberi maaf. Karena pemberian maaf itu hak orang yang terzolimi, yang teraniaya. Maka di sini kembali pilihan itu kepada orang yang mengetahui tentang kira-kira apa yang akan terjadi. Kalau orang tersebut dimaafkan, akan memperbaiki dia, menjadikan dia baik, maka maafkanlah. Tetapi kalau tidak, maka jangan maafkan. Atau tidak memberi, tidak maafkannya. Karena ada kaitan dengan afa wa aslaha. Dia memberi maaf dan memperbaiki. Ini dianjurkan untuk maafkan. Kalau tidak, maka tidak. Kasus yang ditanyakan ya dalam permasalahan ini, seorang bertanya apakah dia berdosa apabila dia tidak maafkan kepada orang yang menyakiti orang tuanya. Sebetulnya yang disakiti orang tuanya, bukan dia. Kalau misalnya orang tua yang maafkan, orang tua Anda yang disakiti oleh orang tersebut, dia mengatakan, sudahlah, ya, saya maafkan dia. Ya. Maka, mengapa sang anak kemudian tidak memaafkan? Padahal orang tua yang disakiti itu sendiri memaafkan. Ya. Kenapa kita tidak maafkan? Tapi kadang-kadang kembali pada diri seorang, dia merasa sakit hatinya ketika orang tua yang dimaafkan, ketika orang tua yang disakiti. Nah, kalaupun dia tidak memaafkan orang tersebut, itu adalah hak dia dan bukan hak orang lain. Tetapi apabila orang tua dia yang disakiti telah maafkan, alangkah baiknya anak yang pun maafkan. Mudah-mudahan dari hal tersebut akan terjadi kebaikan. Akan membawa kebaikan. Karena kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia maafkan itu haknya. Kalaupun dia tidak maafkan itu adalah haknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga faedah dari jawaban tersebut memberikan manfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kemudian di layanan telepon kembali kita akan coba angkat dan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Bapak Kiki di Jambi. Di Jambi. Pak Kiki, langsung ke pertanyaannya, silakan. Begini, dulu saya sering meninggalkan sholat. Habis itu saya meninggalkan orang tua, merantau ke Jambi dari Jawa. Selama 10 tahun habis itu saya mendapat hidayah, hingga kami mengerti tentang agama. Habis itu saya kepengin balik ke orang tua, berbakti sama orang tua. Tapi aku tahu di Jawa sana, orang tua sana tuh dikelilingi oleh tokoh-tokoh sufi. Aku pengen balik ke orang tua, tapi aku takut. Yeah. Aku takut akan tokoh-tokoh itu, subat-subat yang ada di sekeliling orang tua itu. Baik, dan inti pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana sikap saya? Begitu. Baik, nah, terima kasih Pak Kiki atas pertanyaannya, ditunggu. Terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan. Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak Kiki di Jambi, satu hidayah yang Allah berikan kepada beliau setelah dulunya meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan berbakti pada orang tuanya, merantau di tempat lain, kemudian beliau diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla bertaubat, ya, kemudian beliau ingin kembali kepada orang tua itu berbakti, tetapi beliau khawatir lingkungan yang mungkin akan mempengaruhi beliau. Maka kami katakan, yang pertama kepada Bapak yang bertanya, senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada Bapak. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Karena salah satu dosa terbesar, di antara dosa-dosa yang besar, salah satu dosa yang besar adalah meninggalkan sholat lima waktu. Tapi kalau seorang telah bertaubat dan dia mengerjakan sholat, ini satu nikmat. Maka tutupilah kekurangan-kekurangan sholat yang wajib yang pernah ditinggalkan itu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat-sholat sunnah itu akan memenuhi dan menyempurnakan sholat wajib yang pernah ditinggalkan. Yang ketiga, bahwa keinginan Bapak untuk kembali kepada orang tua, saya mengatakan, kalau memang Bapak bisa berkesempatan untuk kembali kepada orang tua, untuk berbakti kepadanya, maka lakukanlah. Dengan tetap mempunyai prinsip. Peganglah pada prinsip, peganglah pada akidah, kepada sunnah, yang jelas bahwa Bapak berupaya untuk berbakti pada orang tua. Kalau memang ada kekhawatiran, karena seorang takut kelemahan pada dirinya, apalagi kurang ilmunya, maka Bapak bisa berbuat baik pada orang tua. Tidak mesti harus dekat dengannya, tapi dari jauh, bisa memberikan kepada orang tua bagian dari rezeki yang Allah berikan pada Bapak. Bapak salurkan pada orang tua, ya, kemudian juga bisa menasihati orang tua dengan cara yang baik, agar mengikuti sunnah Nabi SAW, dan seterusnya. Amal-amal kebaikan banyak, kemudian mendoakan orang tuanya, ya. Jadi tidak mesti seorang harus mungkin dekat dengan orang tuanya, apalagi ada kekhawatiran, ya, karena ilmu yang kurang, lingkungan yang demikian kuat pengaruhnya, khawatirkan nanti juga akan berubah kepada yang lainnya, maka khawatiran itu hal yang wajar, tapi bisa berbuat baik dengan cara yang lain, bisa berbakti pada orang tua dengan cara yang lain, dan meminta maaf kepada orang tua, bapak, dan menyalurkan sebagian harta yang bapak miliki untuk kedua orang tua, dan menasihati juga dari jauh, bisa dengan telepon, dan berbicara, ya, semampu kita. Ya, semampu kita. Kemudian minta maaf pada orang tua. Ayah, ibu, dulu pernah saya tinggalkan, saya lalaikan, saya minta maaf, dan seterusnya. Maka, masih ada amalan-amalan, peluang-peluang yang bisa dilakukan, ya, walaupun mungkin dari jarak yang jauh. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat disampaikan. Semoga tentunya memberikan manfaat dan dapat difahami untuk Bapak yang bertanya, dan juga faedahnya juga dapat diambil untuk para pemirsa dan pendengar yang lainnya. Kemudian pesan singkat kita akan bacakan yang telah masuk dari beberapa pesan singkat di pagi hari ini. Seorang akhwat yang bertanya, kita coba bacakan Ustaz karena cukup panjang. Ustaz, saya sudah memiliki keinginan untuk menikah, namun saya khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dikarenakan saat ini saya masih bekerja. Saya berpikir seperti itu, karena saat ini saya merasakan setelah pulang bekerja, kemudian saya langsung istirahat karena kondisi tubuh yang lelah setelah bekerja. Saya pernah membaca sebuah buku yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa menikah itu haram jika seseorang tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, saya menjadi khawatir, Ustadz, dan menjadi kekhawatiran saya untuk menikah saat ini. Mohon nasihat dan juga jawaban dari apa yang telah saya sampaikan. Dan bagaimana menurut pandangan Islam? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, pertanyaan ini bagus, tetapi perlu diketahui bahwa Anda yang bertanya sebagai manusia biasa, dan setan selalu membisik Anda dan bisikan-bisikan yang seperti yang disebutkan tadi. Saya khawatir, nanti saya tidak bisa menjalankan tugas, dan seterusnya. Padahal, kalau dilihat, bahwa pernikahan itu adalah bagian dari agama seseorang. Dan menikah seorang telah melaksanakan ketakwaannya kepada Allah. Maka dia menjalankan yang lainnya, setengahnya, dan yang lainnya. Pernikahan memberikan peluang pada seorang untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah dan melayani suaminya atau melayani istrinya. Maka kesempatan yang Allah berikan pada Anda, jangan Anda sia-siakan. Bisikan-bisikan yang datang kepada Anda, mengatakan nanti khawatir pun bekerja capek. Menjaga kehormatan diri dari fitnah, dari godaan, dari syaitan yang terus menggerogoti manusia. Ini lebih wajib, lebih utama daripada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Maka apabila Anda diberikan jodoh oleh Allah SWT, tidak ada alasan Anda untuk mengatakan demikian. Kalau sudah saatnya berumah tangga, Anda akan melakukan ibadah yang lebih banyak. Ketika diberi keturunan, anak, setiap Anda berbakti, setiap Anda mendidik anak Anda, ini adalah satu ibadah. Ketika Anda menyayangi suami Anda, berbuat baik pada suami Anda, ini adalah suatu ibadah. Maka kekhawatiran-kekhawatiran ini harus dihilangkan. Anda mempunyai pilihan dan bisa menentukan. Dan pilihan yang terbaik tentu adalah kehidupan seorang dengan suaminya. Dia bisa berbakti, dia bisa beribadah. Ya, maka ambillah sikap yang tegas. Jangan was-was itu terus menghantui Anda. Ini termasuk was-was. Dan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Tapi kalau Anda sudah jalani pernikahan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan bisa untuk mengatur waktu. Bisa untuk mengatur ya, kesempatan. Dan kalau perlu Anda mencari kerjaan yang lain. Kerjaan yang juga tetap menghasilkan suatu dari materi. Tapi juga Anda bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk pendengar, baik yang bertanya maupun secara umum yang menyimak serta menyaksikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat yang penting untuk kita bacakan bersama. Nah, Ustaz, ana mau bertanya tentang bulan Safar. Apakah benar di bulan ini Allah akan menurunkan banyak bala? Dan apakah ada amalan khusus untuk menolak bala-bala tersebut? Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khair. Baik, tentang pertanyaan ini, bahwa apa yang dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa bulan Safar bulan banyak bala, ini adalah tidak benar. Seorang mukmin, seorang beriman, dia beriman pada Allah Azza wa Jalla. Bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah. Kalau Allah menghendaki menurunkan bala, tidak menunggu bulan Safar. Tidak menunggu bulan Safar. Yang menjadi penyebab bala itu turun adalah perbuatan kita yang menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari aturan Rasulullah. Kita tidak bersyukur pada Allah, kita banyak maksiat pada Allah. Ini penyebab bencana, ini penyebab musibah, ini penyebab bala. Tapi kalau seorang itu taat pada Allah, kalau kita bersyukur pada Allah, kita menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kita beribadah padanya, kita menaatinya, maka insya Allah akan jauhkan dari bala. Jadi kaitan dengan bulan Safar yang banyak disebutkan oleh orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui bahwa bulan ini bulan bala, maka kita harus begini dan begitu, kemudian ada istilah mandi, ya mandi Safar, semua ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Orang mukmin harus yakin ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa musibah menimpa diri kita dari kita sendiri. Ya, maka dari itu kepercayaan-kepercayaan ya seperti ini harus dihilangkan. Kita harus betul-betul menanamkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa apa yang menimpa manusia itu adalah semua ketentuan Allah. Bisa jadi karena ujian Allah kepada orang itu, atau bisa jadi karena perbuatan orang itu Allah beri peringatan padanya supaya dia sadar, supaya dia kembali pada Allah. Tak orang mukmin tidak boleh meyakini hal-hal seperti ini. Kita diperintahkan, dianjurkan memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa, ya, kapan dan dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, minta pada Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya di bulan Safar minta tolak bala, di bulan-bulan lainnya tidak, tidak demikian. Jadi ini adalah anggapan di masyarakat yang telah menyebar dan ini tidak benar. Adapun riwayat-riwayat disebutkan tentang masalah ini adalah riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan pegangan dan dalil, maka jangan kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat tersebut. Adapun amalan-amalan ini sewajarnya. Tidak ada amalan-amalan tertentu di bulan ini. Tapi amalan-amalan secara umum, puasa sunnah, Senin Kemis, puasa 3 hari pada pertengahan bulan, ya, memperbanyak doa, memperbanyak yang ibadah, ini hal-hal yang dianjurkan. Ya. Baik di bulan Safar ataupun selainnya. Maka itu yang kita laku, yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh takut. Dan ucapan-ucapan orang, apalagi orang-orang awam yang tidak punya ilmu, wah bulan ini bahaya, bulan ini banyak balaknya, kita harus ini dan itu. Tidak. Ya. Kita kembali pada Allah SWT. Perkuat iman kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Menyerahkan urusannya pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini. Alhamdulillah semua sudah disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan karena terbatasnya waktu, mohon saya disampaikan sebagai istitam kita, istifadah ataupun khulasah dari perjumpaan kita pagi hari ini. Nah, tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Rojal dan pendengar suara iman rahimakumullah, alhamdulillah kita telah berakhir, kajian kita telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya hanya akan menukil sebuah ucapan, perkataan dari seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak syubhatnya. Maka perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ud'ullaha fi yawmi sarra'ika la'allahu yastajibu laka fi yawmi dar'ika. Mohonlah, berdo'alah kepada Allah di hari ketika engkau dalam kesenanganmu. Semoga Allah mengabulkan bagimu di saat, di hari ketika engkau mendapatkan kesulitan, di hari yang engkau tidak yang tidak menyenangkanmu. Ini arti anjuran beliau kepada kita untuk memperbanyak berdoa. Dan sebelum beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengatakan dalam sabdanya, ta'aruf ila Allah firroha ya'arifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat engkau senang, Allah akan mengenalmu di saat engkau susah. Artinya seorang mukmin justru dia memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla di saat kelapangannya, di saat senangnya, di saat kegembiraannya. Hendaklah dia memperbanyak mohon pada Allah Azza wa Jalla, karena tidak tahu suatu saat seorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia ditimpa kesedihan, ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkannya, maka mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar padanya. Di saat dia dalam keadaan sempit, karena dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, di saat dia dalam keadaan bergembira, di saat dia dalam keadaan lapang. Ya. Kemudian, doa beliau mengatakan, dalam sebuah riwayat yang lain, Abu Darda mengatakan, jiddu biddu'ai, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Fa innahu man yukthiru qur'al babi yushiku an yuftah lahu, an yuftah lahu. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Ini menunjukkan pentingnya berdoa kepada Allah dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Fa innahu man yukthir menyuksiru qor al-bab, karena sungguhnya orang yang banyak mengetuk pintu, yushiku an yuftahalahu, maka dia akan dibukakan. Karena dia banyak mengetuk, dia banyak berdoa kepada Allah. Dan babullah, pintunya Allah itu terbuka siang dan malam, 24 jam bagi hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang banyak minta kepada Allah, Allah akan memberikannya, Allah akan memperkenankannya. Maka di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam hal, berita yang kita dengar, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menertawakan, yang menangiskan, mari kita memperbanyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak doa, mohon kepada Allah kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, negeri kita, untuk kaum muslimin. Perbanyaklah doa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita tetap sabat, tegar di atas sunnah, tegar di atas tauhid, tegar di atas iman, tegar di atas Islam, sampai akhir kehidupan kita. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.